air mata. Di depanku menangis terseduh. Hapuskan saja tinggalkan diriku, kalau itu semua yang kau mau. Bila ada pilihan yang lain, kuharapkan jujur di hatimu. Katakan saja aku memaklumi, kalau itu yang engkau maksudkan. Wajahmu saja berlalu. Hetikus Endang atau nama sebenarnya Hetikus Ma Dewi dilahirkan di Jakarta pada tahun 1957. Hetikus Endang telah menjadi juara di Festival Penyanyi Sejawa Barat pada tahun 1972, 1973 dan 1974, dan dari sinilah saudara nama beliau terus cemerlang diangkat menjadi penyanyi masyhur di Indonesia, dan beliau dianggap seorang penyanyi yang sentiasa segar diingatan. Itu tadi saudara sedikit maklumat mengenai penyanyi Hetikus Endang dengan lagu beliau sebentar tadi, Melodi Perpisahan, dirakamkan pada tahun 1981.